Apakah boleh mencela orang yang mencela jenggot dengan memaki-maki orang tersebut di internet? Apa bedanya antum dengan dia? Nah, jangan dibiasakan kalimat-kalimat memaki, tidak bagus. Barakallahu fiikum. Celalah dia dengan celaan yang pantas untuk dia dapatkan. Celaan yang pantas untuk dia dapatkan. Apa itu celaan yang dia pantas untuk dia dapatkan? Bisa kita pilih kalimat-kalimat yang pantas, ya, misalnya dengan zalim atau fasik, ya, atau dengan kalimat jahil, ya, atau gobi. Gobi itu ya goblok tadi misalnya, maaf. Barakallahu fiik. Adapun mencaci maki, menyebut kalimat-kalimat hewan, ini tidak. Apakah boleh berdakwah di Facebook? Barakallahu fiik. Boleh berdakwah di Facebook. Facebook banyak kemungkarannya. Facebook itu banyak kemungkarannya. Carilah media lain yang barakallahu fikum jauh dari kemungkaran. Carilah media yang lain yang jauh dari kemungkaran. Sebenarnya Ustaz mau tanya, saya telah menikah dan telah lama ngaji, namun terjatuh pada zina. Bagaimana cara bertaubat? Taubat kepada Allah Azza wa Jalla. Kamu jauhi sebab-sebab zina. Sebab-sebab zina dijauhi. Facebook misalnya. Barakallahu fikum. Ataupun berkirim pesan dengan wanita yang bukan mahramnya, ataupun bersendirian dengan perempuan, dan seterusnya. Dijauhi. Dan jangan berkawan dengan orang-orang yang seperti ini. Ya. Beralasan karena saya sangat sulit untuk meninggalkan dosa tersebut. Kesulitan itu bukan pada meninggalkan dosa, tapi dirimu, kesungguhan. Nah, sadari, kamu tidak punya kesungguhan. Kamu bermalas-malasan, kamu pemalas. Kamu tidak jujur. Nah, bagi yang bertanya, yang dia mendengar, saya katakan, kamu pemalas. Kamu tidak jujur. Sehingga sulit meninggalkannya. Jujurlah dan bersungguh-sungguhlah, kamu pasti bisa meninggalkannya. Barakallahu fiikum. Ustaz, tolong nasihatkan kepada kami tentang keharamannya gambar makhluk bernyawa yang ada di dalam HP. Karena masih ada ikhwan yang menyimpan gambar-gambar makhluk bernyawa seperti foto anak, istri, dan lain-lain. Jazakallah khair. Antum sudah ketahui larangan. Naam, ya, inna asyaddan nas azaban yaumal qiyamah al-musawwirun. Sesungguhnya orang yang paling keras siksaannya pada hari kiamat al-musawwirun, orang-orang yang menggambar makhluk yang bernyawa. Barakallahu fiik. Ya, dalam hadis yang lain diterangkan juga terkait dengan ini. Yang kemudian Allah Azza wa Jalla akan perintahkan kepada Nabi, "Ahyu ma khalaqtum." Hidupkan apa yang telah kalian ciptakan, dan dia tidak mampu melakukannya. Kemudian dia disiksa. Jangan bermudah-mudahan, itu sulit. Ketika Nabi alaihi salatu wasalam mengutus Ali bin Abi Thalib berdakwah ke negeri Yaman, Ali bin Abi Thalib, maka diantara yang beliau perintahkan kepada Ali, dan Ali juga memerintahkan kepada orang lain dengan perintah yang sama, ya, wala tada qabran musyrifan illa sawaitah, jangan engkau biarkan kuburan yang dimuliakan, ditinggikan, kecuali engkau menyamaratakan, ya, wala suaratan illa tamastaha, dan tidak pula gambar kecuali engkau menghapusnya. Kita diperintahkan di sini ada dua, menghapus gambar dan jangan menggambar makhluk yang bernyawa, hewan, manusia dan selainnya, termasuk foto. Barakallahu fiik. Ada yang mengatakan bahwa jubah bukan pakaian kaum muslimin. Abu Jahal atau orang kafir juga pakai jubah. Jenggot bukan ciri kaum muslimin. Orang kafir juga ada yang berjenggot. Kalau begitu repot. Ya, nanti kalau dikatakan jangan berpakaian, karena orang kafir juga pakai baju, nanti antum telanjang. Paham ya? Barakallahu fikum. Ya, kalimat yang batil. Kalimat yang batil. Kita tidak sedang membahas al-kufar. Kita ini sedang membahas siapa? Nabi alaihi salatu wasalam dan para sahabatnya. Bagaimana beliau berpakaian? Kita ingin ikuti. Ya. Bagaimana beliau memerintahkan untuk kita membiarkan jenggot tumbuh? Kita biarkan jenggot tumbuh. Ya. Siapapun yang mau menumbuhkan jenggot itu urusan mereka. Tapi urusan kita dengan Nabi adalah mengikuti perintah beliau sallallahu alaihi wasallam. Ya. Kita membiarkan jenggot tumbuh karena Nabi yang memerintahkan. Nabi yang memerintahkan. Barakallahu fiikum. Al-ibrah, dan ibrah sesuatu. Ya, pelajaran yang kita ambil dari suatu hal itu adalah taatun Nabi sallallahu alaihi wasallam. Mentaati Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sehingga kalau semua orang kafir mau pakai jubah, ya itu urusan mereka. Urusan kita adalah dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam, selesai. Barakallahu fiikum. Nah, sehingga kalau Abu Jahal pakai jubah, ya, orang-orang jahiliyah juga memelihara jenggot, kita tidak sedang memandang mereka. Kita sedang memandang Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan para sahabatnya. Barakallahu fiikum. Ini ada pertanyaan, siapakah orang yang menyatakan semakin panjang jenggot semakin goblok, biar kami berhati-hati dari orang. Said Akil Siraj, ketua PBN. Bagaimana cara menyikapi kepada orang atau dai yang menyatakan agama harus menyesuaikan adat di Indonesia, kalau tidak umat apa ini? Kalau tidak saya nggak paham, akan tidak damai seperti Islam di Timur Tengah, akan perang terus. Saya nggak paham. Tidak begitu jelas tulisannya. Cuman secara umum saja ya, bagaimana menyatakan agama harus menyesuaikan adat di Indonesia. Barakallahu fikum. Islam datang itu bukan untuk disesuaikan dengan adat. Islam itu bukan untuk dihukumi, tapi Islam itu yang menghukumi. Islam itu tidak diikutkan kepada hawa nafsu manusia, tapi hawa nafsu manusia yang harus mengikuti Islam. Walau ittaba'al haqqu ahwa'ahum lafasadatis samawati wal ardu wa man fiihinna. Seandainya al-haq itu harus mengikuti hawa nafsu mereka, maka akan rusaklah semua yang di langit dan di bumi ini. Ya, kalau mereka maksudkan harus mengikuti adat istiadat, ya repot juga. Ya, Islam harus menyesuaikan adat masing-masing. Ya, kalau adatnya di satu tempat beribadah kepada selain Allah, untuk apa Islam datang? Kalau adat di satu tempat harus menghinakan orang tuanya, untuk apa Islam itu datang? Jika adat suatu tempat itu membunuh anak perempuan hidup-hidup, mengubur hidup-hidup, untuk apa Islam itu datang? Nabi alaihi salatu wasallam diutus menjadi rasul, memerangi orang-orang kafir di tanah Arab. Untuk apa Islam itu datang? Barakallahu fiik. Harus mengikuti mereka. Maka akan rusak langit dan bumi ini kalau mengikuti hawa nafsu. Islam itu datang untuk menghukumi, bukan dihukumi. Islam itu datang untuk merubah, bukan diubah. Wallahu ta'ala alam bissawab. Pertanyaan bagus. Saya jauh dari orang tua. Bagaimana saya berbakti kepada kedua orang tua saya? Alhamdulillah, jika terpaksa engkau jauh dari orang tuamu, maka perhatikan kondisi mereka. Bagaimana engkau bisa berkirim kabar, menanyakan kabar keduanya? Engkau bisa mengirimkan sesuatu kepada mereka, meskipun itu ringan nilainya. Itu penting. Berapa banyak di antara kita tidak memperhatikan orang tuanya, meskipun hanya satu SMS bertanya, ya ibu pagi ini sedang masak apa? Hanya bertanya masak apa? Engkau terpaksa jauh karena tugas di satu daerah, ibumu di lain tempat. Ya, saya akan katakan dengan ucapan yang sama. Barakallahu fiikum. Ketika merasa sulit orang berbakti kepada ibunya tadi, itu karena pemalas. Dia pemalas. Barakallahu fiikum. Sibuk dengan dirinya dan enggan memperhatikan kedua orang tuanya. Bolehkah menonton dan mendengar TV dan radio Roja? Tidak boleh, difatwakan para ulama. Banyak kemungkaran di sana. Bagaimana mewujudkan keluarga yang sakinah, mawaddah, warahmah? Bersabarlah kamu sebagai seorang suami, sabar dalam menghadapi istri. Jangan tergesa-gesa, jangan mudah marah. Berpikirlah dengan pikiran seorang yang benar-benar dewasa. Mereka adalah wanita yang kurang akalnya, kurang agamanya. Dan ketahuilah, mereka adalah orang-orang, wanita-wanita, para istri ini, wanita yang sudah berjuang untukmu. Mereka telah menyucikan bajumu, membantu mengurusi anakmu, membantu mengurusi dirimu. Mereka sudah mengorbankan banyak hal. Hargailah pengorbanannya. Hargailah pengorbanannya. Dengan cara apa? Bersabar. Jika melihat kekurangan yang ada pada diri mereka, jika melihat ada hal yang tidak menyenangkan, fa'asa antakrahunna syai'a wa fa'asa antakrahu syai'an waj'alallahu lahunna fi khairan katsira. Bisa jadi engkau melihat sesuatu yang tidak kamu senangi dari mereka, namun Allah Azza wa Jalla menjadikan dari itu sesuatu yang baik bagimu. Sabar. Dan bagi seorang istri, hendaknya banyak-banyak bersyukur kepada suaminya, banyak-banyak berterima kasih kepada suaminya. Dia telah banyak berjuang untukmu, menjagamu, mengorbankan waktu dan tenaganya untukmu karena sayang kamu. Ya, suamimu pergi dari pagi pulang sore karena sayang kamu, cinta sama kamu dia. Barakallahu fiikum. Dia banyak berkorban untukmu, wanita yang dia cintai. Maka syukurilah semua jerih payahnya. Sabar, hidup itu enggak lama. Sebentar lagi kita akan meninggal. Sebentar lagi kita akan meninggal, sabar. Hari-hari akan kita lalui, insyaallah ta'ala. Jangan tergesa-gesa sedikit-sedikit cerai. Apa kemudian setelah mencerai akan mendapatkan wanita yang sempurna? Tidak. Barakallahu fikum. Harus dengan kesabaran. Selama itu dia tidak berzina atau mendekatkan diri pada zina. Barakallahu fikum. Apakah berpuasa di bulan Dzulhijjah dimulai tanggal 1 sampai 9 atau hanya tanggal 9-nya saja? Ini sudah banyak dijawab oleh para ulama bahwasanya yang disyariatkan itu puasa yaum Arafah. Ya, puasa hari Arafah. Yukafir adzunub as-sana qabla wa ba'da, menghapuskan dosa setahun yang lalu dan setahun yang akan datang. Barakallahu fikum. Yaum Arafah, jangan tinggalkan puasa Arafah karena keutamaannya, meskipun untuk puasa sunnah. Kecuali bagi yang haji, maka tidak disunahkan puasa Arafah. Barakallahu fikum. Adapun dari tanggal 1 dan sampai 9 kita dianjurkan banyak berbuat kebaikan, amalan saleh, di antaranya berpuasa, tapi umum. Barakallahu fikum. Nah, afan Ustaz, saya mau tanya, apakah sama pemahaman Syiah Ja'fari dengan Syiah Rafidhah? Syiah ini banyak sektenya. Ada Imamiyah, Itsna Asyariyah, Ja'fariyah, Zaidiyah, kulluha, semuanya ya, tidak jauh dari lafaz lafaz yang sama. Tidak jauh berbeda. Beda-beda dikit aja. Beda-beda dikit. Cuman Rafidhah yang paling rusak. Barakallahu fiikum. Apakah sebuah jasa percetakan yang menerima order dari sebuah bank berupa buku tabungan, slip setoran dan lain-lain termasuk membantu urusan riba? Iya. Dan bagaimana uang yang dihasilkannya bila pesanan yang paling banyak dari bank tersebut? Jazakallahu khairan. Iya, ta'awun di atas riba tadi. Barakallahu fiikum. Nah, wallahu a'lam bissawab. Saya cukupkan pertemuan pada kesempatan siang hari ini. Sebelum saya tutup, saya sampaikan kepada panjenengan semuanya, jazakumullah khairan. Semoga Allah membalas antum semuanya dengan kebaikan. Semua yang diusahakan dari amalan soleh seperti majlis taklim seperti ini adalah waktu yang terbaik yang kita lalui dalam kehidupan dunia. Kata Al-Imam Ibn Mubarak tentang perkara ini, tidak ada yang aku ketahui dari sebaik-baik amalan selain dari ilmu ta'limin nasal khair. Barakallahu fiikum. Mudah-mudahan Allah Azza wa Jalla menjaga antum semuanya, pulang sampai rumah masing-masing, berjumpa dengan keluarganya dengan senyum, dengan kebahagiaan, dan hendaknya antum bersama keluarga saling menasihatkan dalam perkara yang ma'ruf dan mencegah dari yang munkar. Hafidhakumullah jami'an. Wa sallallahu ala Muhammad wa ala alihi wa sallam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.